Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sidaralun, berita pagi edisi hari ini, Kamis 25 Januari 2018, dibacakan Putra Nasution. Pasal dayah non-muslim dalam rakan telah dihapus. Dewan kecam BPBD Pijai terkait dugaan menjual beras bantuan. Polisi rampungkan kasus Sempatistar. Dengarkan juga berita lainnya yang telah dirangkum oleh tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi Serambi FM juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Semawi, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sidaralun, sejak dua pekan lalu, kalangan di Aceh sempat heboh lantaran satu pasal yang dinilai tidak lazim tertulis dalam draft rancangan kanun pendidikan dayah yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Dayah, di mana dalam pasal itu disebutkan, pendidikan dayah meliputi pendidikan dayah keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Usut punya usut, ternyata masuknya pendidikan dayah yang meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu itu murni kesalahan dan kelalaian tim atau staf Dinas Badan Daya Aceh saat menyusun draft tersebut. Kepala Badan Daya Aceh Bustami Usman juga mengakui hal itu adalah kelalaian bawahannya. Karena draft rakan pendidikan daya itu disusun dengan mengambil kanun pendidikan Aceh yang sudah duluan ada sebelumnya. Draft yang disempurnakan pada Desember 2017 memang sudah tidak ada lagi pasal tersebut, pasalnya sudah dihapus. Sidaralun, pihak DPRK Pidijaya mengecam keras tindakan oknum pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten setempat yang menyalahgunakan wewenang dengan menjual beras stok untuk bantuan bencana alam. Diduga, praktik seperti ini bukan yang pertama dan kemungkinan besar juga terjadi pasca bencana gempa di Pidijaya. Faruzaman Hasbalah, Wakil Ketua DPRK Pidijaya mengatakan, agar penyelewengan bantuan untuk korban bencana ini tidak terulang, pihaknya mendesak Bupati memecat oknum pegawai yang terlibat. Ia menjelaskan persediaan beras untuk menghadapi bencana alam yang tidak bisa diprediksi ini memang disiapkan setiap tahun menggunakan dana kabupaten dan bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Aceh. Untuk tahun 2017, beras yang tersisa di gudang BPBD Pijai yaitu 4,5 ton. Sementara itu Bupati Pidijaya Ayub Abbas mengatakan, untuk sementara, Kepala Bidang Darurat Logistik BPBD Pijai berinisial M kini dinonjobkan dari jabatannya guna memudahkan proses pemeriksaan oleh polisi. Sidaralun, Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Aceh Singkil terus mengebut perampungan perkara armada bus Sempatistar yang mengalami kecelakaan tunggal di jurang Kedah Buhen, Kota Subulussalam akhir pekan lalu. Kasalantas AKP Sukrif Panigoro mengatakan, pihaknya tetap memproses kasus jatuhnya bus Sempatistar, apalagi jumlah korban tergolong banyak. Kendati demikian, polisi belum membuat kesimpulan terkait kasus ini, termasuk menetapkan tersangkanya. Adapun sopir bernama M. Salman masih diamankan di pos lantas Penanggalan dan masih berstatus saksi. Terkait perkembangan pemeriksaan, Sukrif menjelaskan, pihaknya telah memeriksa sebanyak 14 orang sebagai saksi. AKP Sukrif juga menambahkan fisik bus Sempatistar BL7558AA telah dievakuasi dari bahu jalan tepi jurang Kedah Buhen untuk barang bukti. Pengangkutan barang bukti sempat terkendala karena armada pengangkut sehingga terpaksa menurunkan dari Medan. Sidaralun, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf telah membalas surat pimpinan DPRA yang dikirimkan kepadanya pada Senin pagi, berisi perihal kelanjutan pembahasan dokumen kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara tahun 2018 senilai Rp14,7 triliun yang belum tuntas dibahas apalagi disepakati. Inti dari isi surat balasan Gubernur Aceh itu, ia minta agar pembahasan lanjutan dokumen KUA dan PPAS 2018 dilakukan antara tim anggaran pemerintah Aceh dengan Badan Anggaran DPRA saja. Irwan Johan menilai permintaan Gubernur Aceh itu sah-sah saja dan tidak melanggar aturan. Selain itu, Irwan Johan juga mempertanyakan apakah jika pembahasan kelanjutan dokumen KUA dan PPAS 2018 yang belum disepakati besaran belanja besarannya itu antara TAPA dengan Banggar Dewan bisa selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sidaralun, pengamat ekonomi dan sosial dari UNMUHA dan UIN Araniri Banda Aceh, Taufik Arahim mengatakan, pertumbuhan ekonomi bergantung pada pengesahan anggaran pendapatan dan belanja Aceh. APBA merupakan stimulus untuk mendenyutkan sektor real yang meliputi pertanian, perkebunan rakyat, perikanan, dan manufaktur. Kalau itu tidak segera disahkan, maka uang yang menjadi stimulus terhadap tingkat ekonomi itu juga akan terhambat. Taufik juga membeberkan dampak keterlambatan pengesahan APBA. Pertama, tingkat pertumbuhan ekonomi Aceh sekarang masih di bawah rata-rata tingkat ekonomi nasional, yaitu 5,04% pada tahun 2017. Kedua, menciptakan pengangguran yang lebih luas. Jadi sektor ekonomi banyak yang tidak bisa bergerak karena memang tidak punya modal. Ketiga, kemiskinan akan semakin banyak, 51 ribu atau sekitar 8-9%, dan kemungkinan akan naik. Keempat, ketidakadilan, dan kelima, stabilitas sosial ekonomi masyarakat akan terganggu, sehingga penyakit sosial akan semakin banyak di tingkat desa-desa. Sidaralun, perempuan yang menderita kanker rahim stadium 4 asal Pantai Rambung Lok Nibung Aceh Timur, yang bekerja di Malaysia, Eka Saputri, akhirnya berhasil pulang ke Aceh untuk menjalani pengobatan. Senator Aceh Sudirman yang akrab disapa Haji Uma mengabarkan hal itu. Perempuan tabah asal Aceh Timur itu pulang bersama anaknya Yarizid Rizki yang lahir di Malaysia pada 5 Desember 2016 lalu. Eka Saputri bekerja di Malaysia tanpa dilengkapi dokumen legal. Ia memilih dipulangkan ke Aceh selain karena persoalan izin tinggal, juga lantaran biaya berobat yang jauh lebih mahal dibandingkan di Aceh. Senator yang juga bintang film komedi Aceh, Empang Breh itu, kemudian menindaklanjutinya dengan membangun komunikasi intensif dengan Kepala Dinas Sosial Aceh dan BP3 TKI di Aceh, membantu pengurusan proses pemulangannya. Sidaralun, penyidik Satreskrim Polres Aceh Tenggara akan dibantu tim Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan untuk melakukan olah TKP pembunuhan Laiga, ibu satu anak di kebun jagung Desa Rema. Polisi hingga Senin telah memeriksa 13 orang saksi, termasuk suami korban dan ibu korban. Namun tabir pembunuhan tersebut belum terungkap, kendati telah berdasarkan hasil visum korban dibunuh tidak diperkosa. Kasatreskrim Ibtu Dimas mengatakan, telah turunkan 2 orang tim Labfor Polri Cabang Medan di bawah pimpinan Komisaris Polisi Roy. Pihaknya berharap, dengan adanya tim Labfor ini, maka kasus pembunuhan Laiga dapat terungkap. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 25 Januari 2018. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambiafm.com. Follow juga Twitter kami @serambiafm. Sidaralun, wassalam.